se kasih. Syo beta jaga sampai mati. Cinta sama tawa yang beta terlanjur sayang. Badai cinta selalu datang. Terlanjur sayang.